Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Ghani Al-Wahhab Al-Karim Al-Mannan Al-Mun'im Wassalatullahi wasalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma ya Rabbana kama an'amta alayna bil-imani fazidna minhu wa kama an'amta alayna ya Rabbana bihadhi ni'mah al-kabirah ni'mah al-julus fi majlis ilmi faj'alna ya Rabbana waj'alna ya Rabbana min alladhina an'amta alayhim bil-ilmi an-nafi' وبالعمل بالعلم النافع وبالخشوع وارزقنا الاستقامة واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد تحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi dengan membaca kitab Riyadhus Shalihinnya. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang amat amat amat banyak. Allah telah menjadikan hati kita rindu untuk hadir di tempat seperti ini. Allah menjadikan kita punya kesempatan untuk bisa hadir di tempat semacam ini. Sungguh ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang lainnya. Hanya kadang kita ini menjadi buta atau tidak bisa melihat nikmat Allah di saat mendapatkan cobaan, kekurangan dalam banyak hal sehingga seolah-olah kebaikan Allah yang sangat banyak itu menjadi tidak ada. Allah memberikan karunia kepada kita mulai dari nafas, hembusan nafas, indahnya pandangan, merdunya sesuatu yang kita dengar dan banyak-banyak macam-macam keindahan. Kadang-kadang di saat kita menemukan satu atau kesusahan atau sekali saja seolah-olah Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Makanya mensyukuri nikmat itu terus diperbaharui. Di antaranya ada orang yang merasa dirinya adalah fakir, melarat harta. Padahal apa yang Allah berikan kepadanya teramat banyak yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Satu sisi mungkin orang tersebut adalah fakir sisi harta, akan tetapi Allah beri kesempurnaan pandangan, pendengaran dan lain sebagainya. Manusia paling mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau minta kepada Allah apa saja akan diberi. Akan tapi beliau memilih hidup untuk contoh bagi umatnya. Dengan hidup sederhana pun demikian syukurnya tidak pernah berhenti. Yang dikatakan pada pertemuan yang lalu, Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Akan tapi beliau itulah yang di saat sholat kakinya bengkak. Kenapa kau lakukan itu semua ya Rasulullah? bukankah telah diampuni dosamu yang terdahulu dan akan datang? Beliau menjawab, tidakkah, tidak, apakah aku tidak boleh untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam keadaan seperti itu yang 3 hari lapar pun ternyata syukurnya yang ada. Jadi kita ini kadang susah untuk bersyukur. Hanya gara-gara itu ketimpa musibah sedikit, kekurangan. Dan kadang fakirnya pun bukan fakir yang sesungguhnya. Fakirnya hanya fakir hati kita tamak. Padahal semua sudah dicukupi oleh Allah hanya karena keinginan kita yang bermacam-macam. Sehingga sudah dicukupi menjadi tidak cukup karena apa? Kita menambah keinginan. Berkembang. Sehingga harus membeli sesuatu yang sebelumnya tidak pernah di dalam benaknya itu terlintas kalau harus beli. Coba. Ada burung harganya 500 juta. Ada ikan harganya berapa? 700 juta. Ikan 700 juta. Hujahnya adalah karena aku senang. Hujahnya karena aku senang, sehingga membeli itu semuanya. Dan masih banyak kita harus membeli sesuatu yang seharusnya tidak dibeli. Ini loh sifat yang menjadikan orang akan selalu merasa kurang dan kurang dan kurang, sehingga diingatkan oleh Rasulullah kalau seandainya, kalau sudah orang jiwa hatinya tamak, biarpun sudah diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Umat ini seperti ini keadaannya. Padahal urusan kefakiran Nabi sudah memberikan kabar gembira. Wallahi inilah sya'alikumul faqra. Aku tidak khawatir kalian jatuh kepada kefakiran. Nabi tidak khawatir. Yang fakir hari ini pun suruh banding. Ada yang lebih fakir lagi. Cara hidup kita tahun ini dibanding 20 tahun yang lalu seperti apa? Bagaimana cara makan kita? Hanya karena lihat. Mata kita selalu melihat orang yang di atas kita dan itu dilarang Nabi. Kalau kita melihat urusan dunia, jangan melihat yang di atasnya. Lihat yang ada di bawah kita agar kita bisa bersyukur. Kalau melihat orang beribadah, iya, kenapa orang itu bisa begini begitu, kok aku tidak bisa? Boleh. Tapi urusan dunia. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala begitu pentingnya ini. Agar kita ini tidak khawatir dengan kekurangan, karena kekurangan yang sesungguhnya itu adalah kekurangan iman, kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala mendatangkan hadis-hadis tentang bagaimana cara hidupnya Nabi, yang Nabi itu siapa? Paling dekatnya hamba kepada Allah. Wala saufa yu'tika fatardha, itu Allah kepada Nabi Muhammad, kau minta apa hai Muhammad akan dikasih. Akan tapi bagaimana kehidupan Nabi SAW contoh untuk kita? Hidup yang sangat sederhana. Nah, ini sekarang problem kita itu gaya hidup. Belajar dari televisi, belajar dari ini, macam-macam promo. Bisikan dari teman, ada barang bagus ini, lihat. Nuruti model HP, model mobil, segala macam, mabuk semuanya. Menyiksa. Sehingga hidup yang semula itu adalah sangat mudah. Bersama kesederhanaan itu menjadi susah bersama ketamakan. Sehingga Nabi tidak pernah khawatir akan kefakiran. Walakin ahsya alaikum an tanafasu fiha, tapi yang dikhawatirkan Nabi itu berebut urusan dunia. Cakar-cakaran. Kalau sudah begitu tidak pandang apakah ini saudara atau ini kerabat. Bermusuhan sebab karena dunia. Hadis tidak sahih kata maknanya benar. Hubbud dunya ra'sukuli hati'atin. Rasukuli khotiatin, mananya benar, mananya disebut dalam hadis lain, kalau sudah takluknya hati kepada dunia. Dan ini harus bicara tentang ini, bicara bersama renungan. Kalau bicara dengan akal dan lidah begitu gampangnya menghafal lalu disampaikan hubud dunia enggak baik dan sebagainya, biarpun ternyata dia diam-diam dalam hatinya rindu kepada dunia. Akan tapi kita harus belajar bahwasanya untuk mengurangi hubud dunia ini adalah bagaimana hubul akhirah, mendahulukan urusan akhirat kita. Sehingga Imam Nawawi yang selama ini kita baca bukunya, itu gambarannya kayak apa sih? Apa kayak kiai yang punya mobil 16 itu? Rumahnya tingkat, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu bagaimana? Beliau orang yang hanya punya baju satu setel dalam riwayat. Sangat sederhana bajunya, satu pasang. Dan itu pun ditambal-tambal. Dan beliau tidak punya yang dimakan karena fakirnya, yang beliau makannya hanya sekali dan setiap hari puasa. Maka Imam Nawawi masyhur dengan puasa dahar, puasa selamanya. Karena apa? Bukan karena pengen terbang bisa makan api, bukan masang bisa makan api, bukan. Imam Nawawi karena fakiran, sehingga beliau setiap hari puasa, bukannya dengan air, sahurnya dengan air, setelah isya makan kurma dengan setiap hari. Jadi Imam Nawawi ini, kalau kebayang seorang alim mungkin harus punya rumah megah atau bagaimana. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita baca bukunya ini, beliau dengan sederhana dan tidak ada mengurangi kemuliaan beliau, sampai hari ini disebut-sebut ya. Tidak kaya, tidak melarat, menyebut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan siapa imamnya Imam Nawawi? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus jadi bahan renungan. Sesaat Allah menjadikan seseorang itu kaya raya, tidak bisa ditahan. Akan tak mengatakan, tapi lihat, kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya hendaknya dijadikan kendaraan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Justru jangan menjadikan dia lupa dan lalai. Jangan menjadikan lupa dan lalai. Jadi yang perlu ditingkatkan bagaimana? Tingkat kebaikan yang aku lakukan dengan hartaku, bukan tingkat kesenanganku dengan hartaku. Beda. Jadi selalu berpikir bagaimana dia menggunakan hartanya untuk kemuliaan kebaikan. Dan tidak berhenti nanti cara berpikirnya ini, subhanallah. Dan kita menemukan hamba-hamba seperti itu. Semakin banyak diberi rezeki, semakin banyak perjuangan yang dilakukannya. Tapi kalau sudah hamba jauh dari kebaikan, dikatakan bakhil, jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga. Tidak ingin berbuat baik. Kalau sudah namanya bakhil itu tidak pandang kaya atau melarat, bakhil ya bakhil. Bukan orang melarat lalu bakhil. Nah, orang kaya kalau bakhil bisa lebih bakhil daripada yang melarat. Kikir itu penyakit. Nah ini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan contoh dari diri beliau. Dan kebetulan beliau memang tidak punya urusan dengan yang lainnya. Tidak punya anak, tidak punya keluarga. Beliau hanya menulis kitab. Karangannya luar biasa banyak. Dan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan kekayaan. Di dalam rumahnya, bukan kemarin disebutkan Nabi bukan tidak punya apa-apa. Nabi itu banyak yang beri hadiah. Sampai dikatakan Nabi kok kelaparan tuh kok. Bagaimana kok Nabi kelaparan? Apa sahabat Nabi tidak memperhatikan? Oh, sahabat Nabi sangat memperhatikan. Hadiah datang kepada Nabi, bermacam-macam hadiah datang kepada Rasulullah, akan tapi apa? Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan itu semua untuk diri beliau sendiri. Bahkan tidak diberikan kepada putri beliau. Pernah mendapatkan baju afiriyah. Beliau punya putri yang sangat dicintainya. Putri yang menemani Nabi dalam keadaan susah masa kecil. Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Di saat Nabi mendapatkan hadiah baju yang sangat indah. Namanya baju afiriyah, baju bersulam emas. Kalau orang sekarang kan diberikan kepada putri tercintanya. Wahai putriku, ini baju terbagus. Dan halal kalau Siti Fatimah memakai. Akan tapi tidak boleh Siti Fatimah memakai yang itu. Di dalam pernikahannya diberi baju pengantin dengan 12 tambalan. Sayyidat Fatimah Az-Zahra bukan orang yang kurang, tidak mengurangi kemuliaan beliau. Mengambil menantu, siapa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada saudagar-saudagar kaya bersama Rasulullah, sahabat Nabi. Akan tetapi yang dipilih Nabi Muhammad adalah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Pekerjaannya apa dia? Bukan seorang direktur sebuah perusahaan. Akan tapi beliau punya pekerjaan. Kalau di sini kerjaannya jadi kuli nurunkan kelapa. Cuman di sana tidak, bukan banyak kelapa, adanya kurma. Beliau adalah kerjaannya nurunkan kurma. Gaji 3 hari bisa dimakan sehari, kadang gaji sehari bisa dimakan 3 hari. Di rumah beliau sudah biasa dapur tidak mengumpul. Tidak mengurangi kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib. Akan tapi lihat, ada juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah rizki yang melimpah ruah, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi pun demikian, lihat, dengan kekayaannya justru beliau ingin meluncur menuju surga dengan cepatnya. Lah itulah maksudnya. Dalam keadaan apapun, hendaknya yang ada di otaknya adalah Allah, Allah, surga Allah, ridha Allah. Apakah di saat kita kekurangan atau di saat kita kaya, nasib itu sudah barat. Pikirannya hanya dunia saja. Sehingga pas sholat ditinggal hanya untuk mencari 200 ribu, kerudung dilepas hanya untuk 300 ribu. Ini nasib benar, sudah duit kurang, tak tanya apa. Ada model manusia semacam itu. Sementara yang kaya pun karena terjerumus, setelah kaya itu berkembang kemaksiatannya. Kalau dulu bermaksiat di maksiat bagi ini, sekarang maksiatnya bertambah dan bertambah. Itu nasib hamba yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi apapun hendaknya kita menjadi yang mulia. Tapi semuanya berangkat dari urusan kita dengan dunia. Seorang fakir kalau dikatakan alhaakumut takatsur, telah menjadikan kalian lalai kepada Allah, kepada akhirat, takatsur. Banyak-banyakkan di dunia. Banyak-banyak ini bukan banyak secara hakikatnya, tetapi berangan-angan untuk memperbanyak dunia. Berbangga dengan dunia, biarpun orang melarat, nyungsep, kalau kebanggaannya dunia, lihat, sholat enggak, ini enggak, hanya untuk cari dunia. Kasihan. Yang kaya pun juga sama. Jadi, kaya dan melarat adalah jatah dari Allah. Semoga Allah menjadikan kita adalah ahli surga Firdaus. Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi itu? Kalau minta apa saja bakal dikasih. Kalau gunung Uhud itu suruh jadi emas akan jadi emas. Kekayaannya melimpah ruah. Tapi beliau sangat membiasakan dengan kesederhanaan. Artinya juga bukan berarti kita tidak boleh menikmati. Imam Ali bin Abi Thalib minum air dingin. Sebab bagi para kekasih Allah itu berlebih-lebihan dalam kenikmatan makan, minum itu aib. Karena itu adalah urusan dunia. Tapi Imam Ali minum air dingin. Nah, ini niatnya yang menjadi benar. Ya Imam Ali, engkau adalah imam. Bagaimana engkau minum air dingin? Minum air dingin saja dibahas. Sudah gitu tambahan sirup, tambahan buah, segala macam. Satu gelas kecil. Di sebelahnya ada mangkok gede. Ditanya Imam Ali seperti itu, beliau mengatakan, "Wallah inni asrabul albard albarid li astakhrija syukra min samimi qalbi." Beliau mengatakan, "Aku ingin minum air dingin sesaat-sesaat untuk mengeluarkan syukur dari dalam hatiku." Jadi saat meminum itu nah, enaknya alhamdulillah. Syukur. Ada niat, ada maksud. Jadi boleh. Tapi yang jelas niatnya. Niatnya untuk apa? Orang beli mobil, boleh beli mobil. Tujuannya apa? Untuk memuliakan keluarganya menuju Allah. Berarti dia harus beli mobil dengan harta yang halal. Kenapa? Untuk beribadah. Coba kalau babnya adalah bab bangga-banggaan, tidak peduli ini duit dari mana. Halal haram enggak penting, yang penting aku dapat mobil. Selesai. Rumah pun demikian ya. Sekarang bangga-banggaan dunia, rumah, kredit segala macam. Belum waktunya beli rumah. Maksakan semuanya. Tersiksa semuanya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan hadis yang panjang tentang bagaimana kita ini dalam hidup jangan sampai kita itu berbangga-bangga dengan urusan dunia. Kalau ternyata Allah berikan kepada Anda kekayaan, Masya Allah, jadilah orang kaya, ahli surga. Begitu endengnya bersedekah, berbuat baik dan sebagainya. Tidak menjadikan dunianya sombong. Duduk dengan orang fakir pun dia tidak akan merendahkan si fakir. Di saat duduk dengan orang kaya pun tidak membanggakan kalau dia banyak grup orang kaya. Segala bab haji saja sudah menjadikan sombong. Sebab pada pengajian grup Pak Haji Reuni tahun 2001. Kalau suruh ngaji ke tempat lain enggak mau, saya aja pengajiannya Pak Haji. Problem sudah. Ternyata ibadah pun dibuat kelas-kelas kesombongan dan sebagainya. Nabi Muhammad adalah nabinya umat. Nabinya Ammar bin Yasir, nabinya Bilal bin Rabah, dan nabinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan juga nabinya Sayyidina Uthman bin Affan. Nah ini. Mana yang lebih mulia antara Sayyidina Ammar bin Yasir dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Tak bisa berkata Sayyidina Ammar adalah orang yang tabah. Melihat siksaan yang diberikan kepada orang tuanya, kepada ibundanya, dan kepada beliau sendiri. Sayyidina Bilal bin Rabah pun demikian. Dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Uthman adalah yang diberi kekayaan oleh Allah. Semuanya mulia. Dan ternyata dunia tidak jadi timbangan di situ. Maka wahai orang kaya ada di sini, jadilah orang kaya ahli surga. Amin. Gunakan hartamu untuk kemuliaan. Jangan kau jadikan hartamu untuk bangga-banggaan. Untuk sombong-sombongan merek mobilnya, merek HP-nya, merek bajunya. Kau tinggal itu semuanya nanti. Akan tapi nikmati itu semua kalau Allah berikan kepada Anda karunia. Gunakan untuk ngaji. Gunakan untuk dekat kepada Allah. Gunakan. Dan yang kurang rizki, semoga Allah melapangkan rizkinya dengan rizki yang halal. Semoga di saat dalam kekurangan tidak menjadikan dia itu rusak hatinya. Sehingga tamak. Sehingga menjadi melakukan sesuatu apapun yang akhirnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang diuji kefakiran tidak mampu. Jadi ada orang kadang diuji kefakiran tidak mampu, ada orang diuji kaya tidak mampu. Ada orang di saat fakir langsung dekat kepada Allah, Allah. Ada orang dulu kaya lupa kepada Allah, tapi di saat fakir Allah, Allah. Ada. Ada orang di saat kaya lupa, di saat kaya ingat kepada Allah, tapi giliran fakir putus asa. Ada model-model begitu. Jadi tidak bisa diuji. Jadi kekayaan adalah ujian, kefakiran juga ujian. Akan tapi semoga apapun yang Allah ujikan kepada kita, kita menjadi orang yang lolos dan setelah itu akan diangkat oleh Allah. Mulia. Baik, kita langsung membaca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Dari Sayyidina Nu'man beliau bercerita, qala. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aytu nabiyyakum. Aku telah melihat nabimu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajidu. Dan nabi itu tidak menemukan minad daqali ma yamla'u bihi batnah. Minad daqali ma yamla'u bihi batnah. Aku menemukan Nabi Muhammad itu di rumahnya tidak ada. Daqal itu adalah kurma jelek, tidak pernah menyimpan kurma, apa kurma bagus, apalagi kurma bagus, kurma jelek saja sisa suka kurma. Jadi kalau daqal itu kurma yang bretel gitu, yang sudah terpisah-pisah dari kurmanya karena lama kering sehingga menjadi terpisah-pisah. Kalau kurma masih bagus dan seger gitu, utuh satu. Tapi kurma saking lamanya itu terpisah-pisah kering, jadi terpisah-pisah daqal itu. Nabi pun ternyata di rumah beliau tidak ada seperti itu. Tidak ada daqal. Allah. Kadang kalau baca ini kok malu. Kita baca ini kayak main-main. Coba lihat kulkas, ada apa di kulkas kita? Numpuk makanan, masya Allah. Hah? Ya, kita perlu berpikir ya. Ya paling tidak kita ngerendung dulu deh, biar ngerasa dulu kayaknya ya gimana dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi tidak punya? Punya, tapi tidak pernah disimpan. Diberikan kulkas, ada susu, ada kopi, ada ini, ada 16 model buah. Susu kata. Paling tidak di saat kita punya seperti itu, ingat Rasulullah. Agar paling tidak tambah syukurnya. Bisa mungkin kita takut tidak ketemu Rasulullah. Itu saja insya Allah selamat. Sayyidina Abu Bakar tidak mau makan enak setelah Nabi Muhammad wafat. Sayyidina Umar tidak mau makan enak setelah Rasulullah wafat. Karena apa? Aku ingin kenangan di saat lapar bersama Rasulullah. Takut jika aku kenyang hari ini, tapi nanti tidak bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ngerenung deh di saat makan enak itu. Allah. Nabi Muhammad kurma saja tidak, kurma yang terpotong-potong yang berjajaran tidak ada. Sambil makan ingat ya Rasulullah, jangan ya Allah jangan sampai kau jauhkan aku dengan Rasulullah gara-gara makan enak ini. Ingat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ad-daqal adalah, daqal itu ada tamrun radi, kurma terjelek. Sekarang ada kurma macam-macam itu, kurma yang gede harganya ini, masyaallah. Roti macam-macam, kue macam-macam. Paling tidak berlatih yuk kalau kita makan di sebuah hidangan, jangan makan lebih dari satu menu. Nabi itu menu, kalau sudah satu model menu, ya sudah satu. Coba, enak, enak, enak, enak, enak, semuanya enak. Lah itulah Nabi Muhammad hadir waktu kita makan, sehingga kita ada batasan-batasan makan. Ya paling tidak kita nyesel dah, paling tidak kita ingat, ya Rasulullah tidak seperti ini Allah. Kan tapi jangan sampai kau jadikan ini sebab kami tidak ketemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Zamannya zaman enak-enak. Jadi betul apa yang disampaikan Nabi, wallahi inilah sya'alikumul faqra, demi Allah. Sungguh aku tidak pernah khawatir kalian jatuh kepada fakiran. Enggak ada, makan itu berlebihan ya. Yang orang fakir hari ini makannya itu mangkoknya gede-gede itu. Dulu orang cukup saja telur dibagi empat, kasih tepung dan sebagainya. Jelantah masih dipakai. Hari ini masya Allah, satu orang telur empat di mulutnya masih bilang fakir. Ada. Macam-macam dan sebagainya. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur terus. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan di dunia dan di akhirat, memudahkan kita untuk yang halal. Wa an Sahal bin Sa'ad. Hadis selanjutnya radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Sahal bercerita, qala bil qirata. Mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annakiya min hin ta'athahu Allah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menemukan di rumah beliau makanan apa namanya? An-naki itu adalah roti istimewa. Roti, oh ya roti bagus lah, roti yang bersih, yang di saat dibuat biasanya ibu kalau bikin sisa-sisa bakwan itu lihat ada bakwannya campur tepung-tepung yang bekas itu kan ada. Tapi yang kalau naki itu bersih, memang dari awal ini masih dicelup ini. Ini baca ini saya bingung, yang di rumah ada 6 model donat itu loh. Ada, Masya Allah, ya. Perlu berpikir saja sudahlah, kita merenung bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena makanan macam-macam. Allah subhanahu. Hatta qabadallah sampai Rasulullah wafat, biasa dengan kesederhanaan. Maknanya adalah Nabi biasa dengan kesederhanaan. Subhanallah, alangkah indahnya ya. Kalau kita lagi makan enak sekalipun ingat Rasulullah, itu yang kita inginkan. Ingat biar kita syukur, ya Allah nikmat benar aku saat ini, ya Allah kau beri makan semacam ini, ya Allah enak. Dan semakin berhati-hati, enggak mau dengan yang haram. Kalau orang ingat makan, ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi. Di saat makan kita kurang ingat Nabi, ternyata lebih dari yuran ini. Makanya enggak ada nyari makanannya enggak enak, masakan apa, ini enggak ada itu. Sudah ingat Rasulullah makannya apa itu. Kemudian ditanya, fakilillah, kemudian ditanya, hal kana lakum fi adi Rasulullah sallam ana khil, apakah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Ditanya, apakah ada, jadi ada sahabat Nabi itu penasaran ya. Ini kadang-kadang kita melihat sahabat Nabi itu yang tidak pernah tahu Nabi itu pengen tahu tentang keadaan Nabi. Apa yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan Nabi? Kemudian sampai kalau kita lihat tentang Syama'il Muhammadiyah dan seterusnya itu sampai kita enggak kebayang ada beberapa belas uban. Jadi mungkin waktu duduk dengan Nabi menikmati Rasulullah itu sambil menghitung uban Nabi itu. Sampai sifat-sifat Nabi. Mana tadi? Mana? Kaif, jadi apakah ada pada zaman Nabi itu, jadi ada makanan itu, ada pada zaman Nabi ada bermacam-macam roti. Roti yang dibuat dari tepung, ada tepung pun macam-macam, ada tepung jelek, ada tepung dari gandum, ada tepung dari beras, nanti paling dari gandum itu yang paling berat itu. Apa ada makanan dari jenis ini, tepung yang paling bagus ini? Mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhalan. Nabi tidak pernah melihat seperti itu. Jadi Nabi di rumah beliau itu tidak pernah ada makanan jenis-jenis roti yang istimewa. Tidak ada seperti itu. Bukan karena tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Beliau punya, kemarin dikisahkan oleh saya, Syekh Muhammad Ba'atiyah, tentang bagaimana Abu Hurairah yang beliau adalah termasuk ashabu suffati yang hidup di samping masjid Nabi SAW. Ternyata Nabi itu kalau ada makanan sudah diberikan kepada mereka. Dan ternyata Nabi makannya adalah paling terakhir. Allah, kita ini belum masuk. Paling terakhir makannya Nabi SAW. Dan kita teringat juga guru-guru mulia ya, orang-orang besar. Dikisahkan seperti yang ada di Hadramaut waktu itu zaman kita, sah dari beberapa teman. Misalnya Abib Umar bin Hafid itu. Di saat anak-anak pada kehabisan roti itu, tiba-tiba ada yang mau minta roti, mau ngendalam ke dapur. Ternyata mereka setelah tahu bahwasanya yang dimakan Habib Umar adalah roti yang lebih keras daripada yang dimakan oleh anak santri. Ya Allah, ini tidak masuk ini. Yang dimakan beliau lebih keras dari yang dimakan para santri. Ya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik. Ilmu yang bisa kita amalkan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dengan yang halal. Kaifa kuntum taquluna asy-syaira ghairu munkhul? Bagaimana kalian makan syair gandum tadi lo? Jadi ada, lalu bagaimana kalian makan? Jadi makan yang dibersihkan, roti yang dibuat sebersih mungkin, sebaik mungkin. Pada zaman Nabi tidak ada itu, bagaimana kamu makan itu? Nah, sampai ini dibahas, sudahlah ini memang bukan hadis, kayaknya memang berat bagi kita ini. Ditanya apakah Nabi makan donat yang enak gitu, kayak gitu aja bingung sudah ya. Oh, hamburger segala macam. Dan renungan saja, paling tidak kita akan mengurangi kerakusan kita kepada urusan makanan, kepada urusan kesenangan, kepada urusan dunia ini. Kunna nathanhu wa nanfakhu. Kami adalah menggilingnya, menumbuhnya, kemudian kita tiup fayatiru ma toro, kemudian apa yang terbang-terbang, yang tersisa akan kami basah-basahi. Jadi ada, ya kayak tadi kita sebutkan, kalau buat roti itu kalau sudah sisa-sisanya itu mesti ada sisa-sisa tepung. Kemudian setelah itu apa? Ya dikebas-kebas gitu, karena begitu jeleknya keadaan tepungnya itu. Jadi setelah dibuat ada sisa-sisa sisa-sisa tepung jeleknya itu yang tidak bisa bersama rotinya, ya sudah ditiup begitulah dimakan, dikasih air seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. An-nakib fathul nuni wa kasril qaf yatashdid al ya wa huwa al-khubzul hawari. Jadi ada namanya khubz hawari, roti yang bagus ya ini. Namanya khubz hawari. Dikatakan ad-darmak qulu tarayyanahu bi tha'i musallati, dengan tha' yang bertitik tiga, tuma ra' musyaddadah dengan ra' yang bertasydid, tuma ya musannah kemudian ada tiak bertitik dua, min tahat dari ta' tuma nun kemudian nun. Tarinahu ay balalnahu wa ajjannahu. Jadi dari ada tepung jelek tadi dibuat ya. Kalau di Indonesia ya mungkin bentuk bakwan dari tepung jelek atau model-model begitulah tempatnya masing-masing. Kemudian apa? Setelah itu karena saking jeleknya tepung keras, dikasih air baru dimakan. Baik. Ini adalah salah satu dari gambaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasakan dengan kesederhanaan. Baiklah, sudahlah. Pokoknya yuk kita biasakan sekarang. Cara kita kok kalau niru kayak begitu nih kayaknya enggak mampu kita. Sudahlah ya, kita berusaha di saat kita makan enak, ingat Nabi Muhammad tidak makan semacam ini. Wallah, untung-untung kalau Anda bisa menitikkan air mata. Ya Allah, Nabi tidak makan semacam ini. Lah kok aku makan, jangan-jangan ini jadi sebab aku. Tapi kita harus makan. Mungkin kita dimuliakan oleh seseorang, bertamu di rumah seseorang. Makan yang enak. Akan tapi jangan lupa bagaimana keadaan Nabi SAW. Kenapa harus seperti itu? Supaya kita membatasi dengan gaya hidup. Apapun dia. Sekarang ustaz kalau ngajar kemana kemana naik mobil, tidur lagi di mobil kadang-kadang. Bagaimana Nabi? Keadaan naik onta dan sebagainya, Masya Allah. Angin bertiup, debu, macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Sudah begitu malas lagi kita mau dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajian ada batasnya. Batas-batasan capek, capek, capek. Nabi tidak pernah capek dalam berdakwah. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kecukupan dari yang halal. Dan di saat diberi oleh kenikmatan kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan semoga Allah menjadikan hamba-hamba yang bersyukur. Biarpun hamba yang bersyukur dikatakan orang yang bersyukur pada Allah sedikit. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang sedikit tadi. Bersyukur atas nikmat Allah. Baik, ini saja insyaAllah yang bisa kami sampaikan dari hadis-hadis Nabi. Semoga menjadi bekal kita di saat kita menjalani hidup dengan kenikmatan Allah ini, bisa disambungkan hidup kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei, yang punya motor, ingat, lebih enak dari kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang punya mobil pun demikian, jangan berkata itu kan zamannya, ya kan? Allah pun juga bisa memberi segala macam keenaan. Jangan mengatakan seperti itu. Orang tidak mau sadar itu. Dan keberkahan Nabi itu pergi ke tempat jauh, tidak ada pesawat dan sebagainya, tapi nyampe dakwah. Dan juga terus penerus para Nabi, para juru dakwah. Kami ingin menyuruh pada juru dakwah. Kami itu bayangkan ya, kalau orang juru dakwah dulu itu gimana? Perjalanan dari sini ke Jawa Timur itu pakai tukar itu, atau pakai itu berapa hari? Tapi nyebar dakwah itu. Nah, kita pakai pesawat satu jam dan sebagainya. Ini kenikmatan di sana kita apa? Untuk menuburkan kesyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam dia. Makanan segala macam, masakan. Dulu tuh kalau memasak cari kayu bakar dulu, niup sampai. Sekarang sudah begitu kadang-kadang ngamuk sama suaminya, habis gasnya, terlambatnya sih gas. Sehari saja tuh. Masyaallah. Baik ya, kita perlu belajar, terus belajar agar kita semakin sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus makin dekat dengan Nabi SAW, sehingga segala kenikmatan apapun kekurangan kita sambungkan dengan Nabi, dan di saat mendapatkan kenikmatan kita sambungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanul jaza. Syukran kafiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan, guru kita Buya Yahya. Ada hal yang perlu kami sampaikan, kami tanyakan, dan kami mohon penjelasan dari Yang Mulia. Kami membaca terjemah Risalah Mu'awanah karangan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad pada halaman 154. Dikatakan dalam terjemah Indonesianya, barang siapa yang mendapatkan ridho kedua orang tuanya sedangkan ia mengerjakan sesuatu yang membuat murkaku, maka aku ridho kepadanya. Dan barang siapa membuat murka kedua orang tuanya sedangkan ia mengerjakan sesuatu yang aku ridhoi, maka aku murka padanya. Mohon penjelasan tentang hadis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan pada Buya dan kita semua. Amin ya Allah. Saya punya teman Buya, kemarin pernah koma di ICU, tapi jarinya itu gak pernah. Gimana? Punya teman masuk ICU, cuman dalam keadaan koma, jarinya itu tidak pernah berhenti untuk berzikir. Dan subhanallah, dari 10 dokter yang ada di sana, 5 orang langsung masuk Islam. Saya enggak tahu Sampai sekarang dia enggak tahu dokter-dokter itu masuk Islam karena dia, dan yang dia tahu setelah dia sadar mereka sudah menjadi Muslim, itu aja. Itu gimana Ibu ya? Apa karena kebiasaan yang biasa dia lakukan dengan zikir atau gimana, subhanallah? Dan orangnya masih ada sampai sekarang Bu ya? Sampai sekarang kemarin dia koma lagi, kebetulan sakit leukemia di Mount Elizabeth ya Bu ya, dibawa pulang ke sini, tapi dalam keadaan koma itu dokter jaganya lihat dia sebenarnya tidur, cuman seperti melihat dia itu lagi tahajud, padahal orangnya badannya ada di ruang ICU. Keanehan-keanehan seperti yang melihat itu siapa dokternya? Dokter jaga. Dia melihat badannya ada situ, tapi dia melihat ada yang lagi sholat gitu loh Bu ya. Dan itu seperti gak masuk di akal. Saya pengen tahu seperti ibadah apa yang sampai seperti demikian. Subhanallah, itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada di kitab, dicek di kitabnya langsung nasnya, karena tidak ada aturan. Kalau kita durhaka kepada orang, kalau kita mencari ridho orang tua dengan berbuat salah kepada Allah, haram, tidak diperkenankan. Itu biasanya mungkin ada kalimat sebelumnya yang harus dijelaskan, enggak ada. Kita berbakti kepada orang tua dengan melanggar Allah, tidak diperkenankan. Bahkan tidak ada kepatuh kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan. Mungkin itu ada terjemahan yang anu atau perlu dicek kembali dari nas yang sesungguhnya, tidak diperkenankan sudah. Kita terlepas dari nas yang ditulis oleh Imam Haddad rahimahullah taala, mungkin yang menerjemahkan salah atau bagaimana. Kenapa? Ridho Allah di dalam ridho orang tua. Ini adalah himbauan agar kita biasa senantiasa alan salam marhaban rahimakum Sayyidul Habib. Masyaallah. Assalamualaikum hadrah. Assalamualaikum. Beliau adalah Sayyidil Habib Sa'id bin Muhammad Hasan Al-Husaini. Beliau adalah tinggal di Jeddah. Biarpun beliau tinggal di lingkungan seperti itu, akan tapi manhajnya adalah tetap dengan manhaj kakek moyang beliau. Kakek moyang beliau dengan akidah yang Allah ridai, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau putra dari seorang qadhi juga waktu itu di sana. Dan beliau sekarang datang ke Indonesia, dan subhanallah ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan beliau di Indonesia tujuan untuk mencari kebaikan. Untuk mencari kebaikan, mohon didoakan. Beliau akan membuka bermacam-macam upaya usaha bagaimana bisa membantu sesama. Beliau datang ke sini untuk mencari kebaikan dan sekaligus ingin membagi-bagi kebaikan juga. Beliau adalah ditempatkan oleh Allah di dalam dunia usaha, tapi beliau adalah termasuk pengusaha yang soleh, yang baik, karena dari lidahnya keluar zikir, betul. Tidak jauh, karena beliau adalah termasuk daripada cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih berpegang dengan akhlak-akhlak ajdad. Biarpun berdagang dalam usia bisnis dunia, tapi tetap berdagang tentang tidak jauh, bahkan bagaimana seorang pengusaha tapi masih zikir, sholat lima waktu, menjaga mata, menjaga Masya Allah. Ini unik. Ini adalah, dan beliau adalah bukan kelas-kelas biasa, tapi kelas dunia. Kan, tapi beliau Masya Allah, kita lihat sampai ada cerita ingin mengerjakan semua dengan tangan beliau sendiri. Akhirnya dalam keadaan seperti itu, beliau pun masih, kalau tadi kita berbicara tentang kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau menerapkan juga dalam kehidupan beliau sendiri. Beliau adalah orang yang sangat cukup dan sangat-sangat cukup, akan tapi dengan seperti tadi yang kita baca kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika semoga melihat apa yang dikerjakan di Indonesia, dan semoga bermanfaat untuk umat Islam semuanya dan juga umat Indonesia, wabil khusus jamaah ini Majelis Al-Bahjah dan pesantren-pesantren bisa berkembang dengan para pejuang-pejuang. Beliau adalah datang ke sini untuk silaturahim, silaturahim mendoakan, mendoakan kita semuanya. Akan tapi sebelumnya kita lanjutkan jawaban tadi. Jadi kalau itu dari Imam Haddad rahimahullah ta'ala, perlu dicek lagi nasnya seperti apa. Sebab jelas dalam syariat kita, tidak boleh kita berbuat baik kepada orang tua dengan melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi benar, kalau kita durhaka kepada orang, menyakiti orang tua, maka itu adalah menjadi durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu rinciannya adalah panjang. Di antaranya misalnya, kalau ada orang menyakiti orang tua, menyakiti orang tua, ya, baik dengan lidahnya, apakah dengan pekerjaannya, menjadikan Allah murka, sehingga durhaka kepada orang tua bab khusus. Dan itu Imam Haddad ingin menyebutkan begitu pentingnya orang tua. Akan tapi jika ada orang melanggar Allah untuk berbakti kepada orang tua, tidak, tidak dibenarkan. Bagaimana untuk menyenangkan orang tua dengan tidak sholat misalnya, dengan melakukan keharaman, tidak ada itu semuanya, tidak ada. Itu adalah syariat. Kalaupun ada, itu adalah perlu dicek kembali. Mungkin ada kalimat sebelumnya yang ditulis Imam Haddad rahimahullah. Baik, yang perlu dipegangi adalah tidak boleh melakukan keharaman untuk menyenangkan orang tua, untuk mencari ridha Allah, orang tua. Akan tapi yang ada adalah mencari ridha Allah dengan tanpa melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Kemudian yang kedua adalah ibu yang bercerita tentang seorang, subhanallah, ada para kekasih Allah, para wali Allah. Wali Allah itu tidak harus pakai jubah. Mungkin seorang pakai dasi, seorang pakar dalam bisnis, tapi dia adalah wali Allah. Kenapa? Salamatus sudur, hatinya yang selamat. Tidak punya dengki sama seorang, tidak benci sama orang, tidak punya dendam sama seseorang, tidak punya, hatinya bersih, lapang, Masya Allah. Mahabbah, cinta, cinta, cinta, cinta. Digunjing sama orang, senyum, difitnah, senyum, dicaci, senyum. Lah ini wali. Coba kalau dilacak, pasti model-model orang semacam ini. Gak ada pendendam terus punya kekeramat semacam itu. Itu babak karamah, cemarinya menjadikan orang mendapatkan hidayah. Kita kadang ngomong sampai keluar busa, orang belum dapat hidayah karena kurang tulus. Tapi ini jemarinya begini, toh orang lihat bisa masuk Islam. Allah, ini luar biasa. Bahkan ada orang itu tobat hanya melihat wajahnya. Aku melihat wajahnya orang ini, aku ingin masuk Islam. Semoga Allah menjadikan kita sebab kebaikan yang banyak. Baik, ini adalah kemudian beliau akan menyampaikan beberapa kalimat tapi sebelumnya ya nasyid, nasyid. Mana nasyid? Mana, sudah disiapin belum? قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله تنلى الشمس منه والدودورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنلى الشمس منه والدودورا الله الله وأم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل كوان أنا رهن رضا قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل كلمات تشجيع حرفتنا امام هذا الجمع الكبير ما شاء الله مستني ما شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين الحقيقة أنا لم أخطط للمجيء إلى هذا المركز ولقد فوجئت به وكنت في بوغر ثم أخذني الشيخ مصطفى بعد زيارة قام بها حبيبنا الشيخ يحيى أمد الله في عمره والحقيقة أنا تفاجأت كثيرا بما رأيت وشاهدت فالحمد لله كثيرا كثيرا على ما أعطى من هذه النعم ووجدت حتى وسائل التلفزة والإذاعة وهذا شيء عظيم وهو من أساليب الدعوة إلى الله بالحسنى والحمد لله على ذلك كثيرا كثيرا مرة أخرى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الجهود الخيرة المباركة في رفعة الإسلام والمسلمين وأن ينصر بكم وبه الإسلام والمسلمين فإن الدعوة إلى الله هي وظيفة كل مؤمن ومؤمنة فهو أي المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى كل في مجاله ونائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته فليس رسالة بعده هو الرسول الخاتم ورسالته ختمت بها جميع الرسالات السابقة ووظيفتنا كمسلمين قبل كل شيء أن ندعو إلى الله بالبصيرة بالحسنى بالكلمة الطيبة بإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وأن لا شريك له وأنه خالق هذا الكون وأن جميع العلوم العصرية هي تؤيد القرآن فيما نزل قبل 14 أو 15 قرنا من الزمان وهذا في صالح المسلم أن يدعو بهذا العلم وبهذه الطريقة ويخدم به دينه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبكم القوة والصحة في نشر الدعوة الإسلامية في جنوب شرق آسيا كما فعل أسلافي كرم الله مقامهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتوا بهذه الرسالة إلى هذا المكان المبارك ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. نعم، القرآن وآل البيت هم عماد هذا الدين، وهم عماد هذه الدعوة إلى الله بالحسنى، بالمحاورة، بالمجادلة الطيبة، ليس بالتفجير أو بالقتل أو بالإرهاب، فإن الإسلام ينبذ ذلك كله ويدعو إلى الله على بصيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau pertama mengucapkan salawat kepada Nabi dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahasanya tidak ada rencana sama sekali untuk kunjung ke tempat ini, kecuali setelah saya duduk di Bogor di rumahnya Al-Hajj Mustafa, salah satu pendukung dakwah juga, salah satu sesepuh pondok juga, yang putri-putri beliau juga ada di sini, Haji Mustafa. Setelah duduk dengan beliau dan kedatangan kami, lalu kita ngobrol di sana hingga sampai di tempat ini, dan kami dikagetkan dengan Masya Allah umat yang sangat banyak di sini, dan juga program-program yang ada di Al-Bahjah, mulai dari televisi, radio. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan pejuang-pejuang, dan semoga Allah menjadikan mereka semua sebab diangkatnya Islam. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kita semua adalah wakil dari Rasulullah. Tidak ada Nabi setelah Nabi. Tapi kita semua naib, punya kewajiban untuk berdakwah, meneruskan dakwahnya Nabi, siapapun kita. Tidak pandang apa, bukan ulama saja, tapi semuanya punya dakwah, punya bagian untuk menjadi juru dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penerus dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah membawa kebenaran, kelembutan, keindahan, akhlak yang mulia, dan juga mengajarkan tentang bagaimana kita mengenal Allah yang Maha Tunggal. Kemudian semua ilmu-ilmu yang dipelajari di mana-mana itu, jika itu ilmu benar, tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada semuanya adalah kesehatan, kekuatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan dakwah ini seperti dakwahnya para pendahulu-pendahulu beliau, mengkhususkan juga pendahulu beliau, jid beliau, mbah beliau adalah seorang juru dakwah dari Hadramut, yani Al-Imam Said Abdul Malik, jid. Beliau adalah termasuk dari nenek moyang para wali-wali Songo, dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang disabdakan Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua, yang pernah kitab Allah Al-Qur'an, dan juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu akan membawa kebaikan dan tidak akan terpisah antara ahli bait dengan Al-Qur'an, karena ahli bait berpegang pada Al-Qur'an dakwah. Alhamdulillah kita selama ini merasakan Islam ini adalah berkat dakwahnya para ulama-ulama daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama-ulama selain ahli bait yang bergabung dengan beliau, para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwahnya indah seperti yang kita saksikan. Bukan dengan ngebom, bukan dengan teror, bukan dengan pembunuhan, pembantaian, tidak, akan tapi dengan keindahan seperti yang kita rasakan sampai hari ini di negeri kita. هذه الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون كما أسلفنا بالحسنى لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولهذا نشدد وندعو الشباب أن يدعوا إلى الله بالحسنى وبالعلم، وأن يتسلحوا بالعلم، أن لا يتسلحوا بغير العلم. العلم نور، هذا العلم هو الذي تثبت فيه الحقائق. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد في هذه البقاع المقدسة في جنوب شرق آسيا، ونأمل أن تتوسع الدعوة إلى الله في الصين وفي بلاد ما جنوب الصين، وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقوموا بهذه المهمة، أنتم أقرب لهم منا نحن في الشرق الأوسط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم على يديكم كل خير، إنه القادر على ذلك وهو السميع البصير. ونشكركم كثيرا، ونشكر مولانا الشيخ يحيى على ما يبدو من جهود خيرة ونيرة، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير. أسأل الله له التوفيق، وأن يزيد من أمثاله، وأن يدعو بكل خير إن شاء الله. وأنتم جميعا ذكورا وإناثا كل في مجاله. وشكرا لاستماع لهذه الكلمة البسيطة. وفي نهاية كلامي أذكركم بأن من أفضل الأعمال هي الذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، فبها تقضى الحاجات وتنال الرغائب وحسن الخواتيم. وما شرعت العبادات كلها في الإسلام إلا لإقامة ذكر الله تعالى، فالتوحيد ذكر، والصلاة ذكر، وصيام رمضان ذكر وهو شهر القرآن، وفيه والحج ذكر، وكل أعمال الحج ذكر، حتى رمي الشيطان فيه ذكر، بسم الله الله أكبر، هكذا كل ذكر. والذكر يجب أن يكون كثيرا كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم. نعم، الذكر هو الباقيات الصالحات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة الكهف، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأمل هو بلوغ الفردوس الأعلى من الجنة، نحن نطلب الجنة بل نطلب الفردوس الأعلى من الجنة، لأننا نكون برفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو رفيقنا في الجنة، هو جارنا في الجنة. وفي الفردوس الأعلى تكون رؤية الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. أما في باقي الدرجات من الجنة فإن رؤية الله تكون في يوم الجمعة، يخرج الناس إلى صعيد فيكشف الغطاء فيرون الله سبحانه وتعالى، لا يضامون في رؤيته. لكن في الفردوس الأعلى في كل وقت وفي كل حين. وأفضل نعمة ينعم الله بها على المؤمنين أن يروه، أفضل من الفردوس الأعلى من الجنة، لأن رؤية الله هي الكاملة، كملت للإنسان سعادته الأبدية. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى وعدنا وعد الحق بأن المؤمنين يكونون في الجنة بمشيئة الله تعالى. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا ووالد والدينا ووالديهم ومشايخنا ومن له فضل علينا ولجميع ذرياتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وأريد هنا أن أذكر بالباقيات الصالحات، والذكر أهم، فكل عمل صالح فيه من الذكر وفيه من النية، والنية ذكر، النية ولو محلها القلب فإنها ذكر وهي لله سبحانه وتعالى. وقد ورد أن الباقيات الصالحات أربعة أو خمس، كما يقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الباقيات الصالحات أكثر من خمس، هي عشر، فنقول بعدها نقول وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ثم وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون، وتوكلنا على الله ونستغفر الله. الاستغفار هو من أفضل الذكر، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إن شاء الله في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. ونختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أفضل الذكر، لأن الله أمر بذلك، وهو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ذكر، هذه باقيات صالحات من أفضل الذكر. وفي حديث جابر رضي الله عنه أو عبد الله بن جابر الأنصاري أن قال إني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أكثر من الذكر فقال جعلت لك من صلاتي ربعها أي من ذكري، قال ذلك خير فإن زدت فأفضل، قال جعلت لك من صلاتي ثلثها، قال نفس الكلام ثم نصفها، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن ثلثيها، يريد أن يبقي شيء لباقي الذكر، قال فإن زدت فخير فأحسن، قال جعلت لك صلاتي كلها، قال إذن صلى الله عليه وآله وسلم إذن تكفى همك وتدخل الجنة. والإنسان ماذا يريد في هذه الدنيا وفي الآخرة؟ أنه في الدنيا يكفى الهم، لا هم عنده من رزق أو من مشاكل أو من متاعب، وفي الآخرة أن يكون مآله إلى الجنة. فأكثر من الذكر وهو العمل الصالح، وهو أكثر عند الله سبحانه وتعالى من سكب الذهب والفضة ومن ملاقات العدو، يعني حتى أفضل من الجهاد في سبيل، بل إن الجهاد كله ذكر. عند الصفوف نقول في الجهاد الله أكبر، فهو من الذكر أيضا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد، نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحاج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم صل وسلم دائما أبدا لا حد ولا حصر للصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأختم بالحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة surat al-Latin an-Namtul Warmahdubian walafdawarin amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan bahasanya dakwah itu hendaknya harus dengan hikmah, seperti yang difirmankan Allah ud'u ila sabil rabbika bil hikmati. Kalau mau dakwah dengan hikmah, dengan tepat, wal mu'idu hasanah, dengan kalimat yang baik, dengan kelembutan, dengan keindahan, dan kalaupun harus berdebat pun dengan debat yang baik, bukan bercaci maki. Dan kami mendoakan kepada semua pejuang-pejuang ini, semoga juga senantiasa berbekal kepada ilmu, dengan ilmu. Untuk berdakwah harus dengan ilmu, sebab ilmu adalah nur. Untuk mengetahui hakikat itu adalah dengan ilmu tadi. Dan tugas berat untuk berdakwah ada Cina, ada Korea, ada negara-negara yang sangat perlu kepada dakwah, dan antum yang lebih dekat, saya jauh dari timur tengah sana ini, antum dekat ini, negara-negara yang bertetangga dengan ini, harus mendapatkan sentuhan dakwah-dakwah semuanya. Dan juga aku mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kalian semua taufik, hidayah, bimbingan untuk bisa berdakwah. Dan di pungkasan ini aku ingatkan kepada kalian untuk senantiasa berzikir dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berzikir dan bersalawat itulah akan dikabul hajat-hajat kita semuanya. Dan tidak ada disyariatkan ibadah semuanya itu kecuali untuk ingat Allah. Untuk mengingat Allah, semuanya dari puasa, salat, semuanya adalah untuk mengingat Allah subhanahu wa taala. Dan zikir hendaknya banyak, dzikrunallah katsiran. berzikir menjadi orang. Berzikir itu jangan sedikit, yang banyak berzikir kepada Allah. Dan ini memang mulia adalah lidahnya selalu berzikir. Berzikir Allah, kepada Allah yang banyak. Dan itu ada juga namanya al-baqiyatus solihat. Yang selama ini orang baqiyat solihat adalah tanaman dalam surga. Yang banyak membaca ini tempatnya di surga. Biasanya baqiyat solihat selama ini yang dihafal adalah 5. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allah akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Mohon ditambah lagi dengan yang dikatakan apa ada 5. Hendaknya ditambah lagi baqiyat solihat dengan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa inman nasir. Inna ilallahi wa inna ilahi raji'un. Kemudian ditambah tawakkaltu ala Allah. Kemudian banyak istighfar. Karena istighfar itu luar biasa. Istighfir rabbakum innahu kana ghaffara. Pengampunan Allah akan diberikan bagi ahli istighfar. Akan diberi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan ini Allah menjadikan kita penghuni surga Firdaus. Yang di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa melihat Nabi setiap saat. Kalau tidak Firdaus nanti enggak ketemu Nabi. Jadi kalau minta surga, surga Firdaus itu ada Rasulullah dan bisa melihat Allah. Kalau orang ahli Firdaus melihat Allah setiap saat. Tapi kalau selain surga Firdaus melihat Allah ada yang setiap hari Jumat. Tapi kalau orang yang di surga Firdaus melihat Allah, melihat Nabi setiap saat. Makanya mintalah surga Firdaus. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli surga Firdaus semuanya. Derajat yang tertinggi di surga. Kemudian masalah salawat tadi, beliau mengatakan bahasanya penting salawat. Allah sudah menyebutkan innallahu malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada Sayyidina Abdullah bin Jabir itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menjadikan waktu itu hanya untuk baca salawat kepadamu. Separuh bagaimana? Separuh bagus, akan tapi kalau bisa kamu tambah. 2/3 ya Rasulullah. 2/3 bagus, tapi kalau bisa kamu tambah. Kalau kamu tambah lebih bagus, sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah akan aku jadikan setiap saatku untuk bersolawat kepadamu. Nabi menjawabkan, akan dicukupi kesusahan, apa akan dihilangkan hammu kesusahanmu. Dan akan dikabul semua hajatmu. Jadi memperbanyak membaca solawat akan menjadikan dihilangkan keluh kesah di hati kita. Dan juga akan menjadikan sebab kita itu akan tuthul jannata dan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dari surga Firdaus. Baik. Inilah keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh beliau, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi sudah ditutup dengan doa, mohon didoakan juga ala dhahril ghaib, nanti kalau sudah pisah didoakan nuntul min hadrat min hadirin doa lil jami' wabil khusus kepada beliau ini, semoga beliau adalah terus bisa sering hatta wa'alaikum hatta tuzuruna iddat marrat hatta hada makan makankum baitukum ma'had ma'adkum bahjah-bahjahkum insyaallah. Hada Adam اسمها اسم على مسمى ان شاء الله. البهجه هو انشراح الصدر ما شاء الله وهي السعاده البهجه بمعنى السعاده ان شاء الله. Mendengarkan اللغه العربيه كبيران مبتهج اي مسرور اي سعيد senang. والحمد لله انا اسمي سعيد له namanya سعيد وكمان اكون من السعداء في الدنيا semoga termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat ان شاء الله. Amin. Jami'an وتكونوا برفقتنا ان شاء الله على سرر المتقابلين ان شاء الله. Nanti kita akan bareng-bareng di surga, di tempat yang berhadapan-hadapan kita saling melihat fil jannah ان شاء الله jami'an an hadhihi al ayam fi dunya seperti di dunia seperti ini kita ketemu lagi di dunia. Na'am wa hadha fadlullah azim wa huwa akramul akramin dan Allah maha murah dengan karunia-Nya. Alhamdulillah alladhi hadana lil islam waj'alana min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hadhi a'zam ni'mah an takun muslim. القلب ليس خاوي أنا أذهب إلى العالم وأرى الناس مع الأسف الشديد يعني فقط للدنيا كما قال القرآن كالبهائم كالأنعام يأكلون ويشربون ويتمتعون قلوبهم خاوية لا يوجد فيها شيء للآخرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعلمون ظاهرا عن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آخرة ما عندهم يعني يحز في نفسي أنحن المسلمين مقصرين في تبليغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو شفيعنا وهو آخذ بحجزنا يوم القيامة عن النار يأخذ بحجزنا عن النار. فنريد نحن أيضا أن نكون في سبب أن نأخذ بحجز هؤلاء الناس الذين يعيشون في خواء في فضاء ليس له معنى إلا الأكل والشرب وعزكم الله الجنس، هذه أمور كالبهائم، بل هم أقل منها. البهائم يستحون كذا. الآن أعلنوا مع الأسف الشديد أن الرجل يتزوج بالرجل وأن المرأة تتزوج بالمرأة. ما هذا؟ ما هذا السفه؟ هل هذه حضارة؟ هل هذه يعني؟ ولا الحيوان، الحيوان عنده نزو يروح لامرأته أو يروح للأنثى ويحميها ويدافع عنها. هؤلاء مع الأسف الشديد، وهذا يحز في أنفسنا، يحز في نفوسنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ منكم ومن هذه الأمة أهل رشد يعز فيه أهل طاعته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن تبلغ دعوتنا الآفاق. وهذا وعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون هي الأمة المنصورة آخر الزمان إن شاء الله. ونسأل الله الفرج والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقرب، وما هذه إلا إرهاصات التي تحدث الآن في العالم، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يبين الله سبحانه وتعالى على أيدي المؤمنين سفه هؤلاء الناس الذين ليس لهم في الله تقوى، في الله معرفة. ونسأل الله سبحانه والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير المرسلين وسيد المرسلين وسيد الخلق أجمعين، رحمة العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل للمؤمنين ولا للعرب ولا لكذا، إنما قال العالمين سبحانه وتعالى. بل غير الجن، غير الإنس الجن، بل غير إلى الحيوانات، العالمين أيضا يشمل ما وراء الكون. العالمين ما قال عالم واحد، العالم الظاهر حتى العالم الباطن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظروا كيف الله سبحانه وتعالى في قرآن يقرأ إلى يوم القيامة ينبئ عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل أنه سوف يحتفي به أكثر وأكثر يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة يعني 500 قرن من الزمان. نحن من عيسى عليه السلام إلى اليوم نقول القرن 20، 21، ويوم القيامة 500 يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث إلى أقوام لم تصلهم الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى يأبى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيبعثه يوم القيامة. ثم أنه يبين عظمته للعالم أجمع، للموقف أجمع، موقف القيامة. هؤلاء الذين يستهزئون به ويعملون صور كرتونية وأشياء لا تليق بنبي الأمة وبنبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين، الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يبين للخلق أجمعين منزلة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل هو شفيعهم حتى في إنهاء الموقف بدخول أهل الجنة الجنة، وبدخول يا لطيف أهل النار النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته هي الإيمان الخالص بعد محبة الله سبحانه وتعالى. Beliau keliling ke negeri-negeri ya, beliau kunjung ke negara-negara. Yang dilihat adalah memang orang itu mencari dunia, dunia, dunia. Sehingga kerusakan, kerusakan. Sehingga manusia itu betul-betul seperti binatang, mulai dari bebas seks segala macam dan seterusnya, masya Allah. Urusan dunia. Bahkan yang namanya binatang masih lebih punya rasa malu kalau sudah manusia, sampai laki menikah dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tidak ada binatang kayak begitu. Masya Allah. Ini adalah keadaan dunia ini. Maka semoga Allah SWT mengirim ahli rusyd, orang-orang ahli dakwah yang sesungguhnya. Semoga itu adalah kita. Ahli rusyd semuanya yang amar ma'ruf ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Ketahuilah Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Maka kita harus membawa rahmat, dan Nabi Muhammad SAW akan mengangkat orang-orang dari neraka Semoga kita menjadi orang-orang terangkat dari neraka. Semoga Allah menjadikan kita sebab orang-orang selamat dari neraka jahannam. Karena kita penggantinya, penerus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad, kita semoga Allah berikan kepada kita kecintaan mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jazakumullah khairan katsir. Nahtim Fatihah marrah wahidah, khatam. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah, jazakumullah. Masyaallah. Terima kasih semuanya. Beliau tidak usah musafah, kami doakan semuanya dan mohon didoakan semoga beliau terus bisa membimbing kita. Ana qulna ana natlub min Allah rabbina ja'alhu ay anni mursyidan lana wa qaidan lana fid da'wati wa insyaallah hadha la lana bihaja ila hadha du'a hu yad'u lana bas insyaallah insyaallah amin amin ini muqassir la la insyaallah. Semoga Allah menjadikan beliau yang bisa bersama-sama dakwah dengan kita semuanya. Amin. Nadu'atil mukhlisin. Wa an yarzuqani Allah dzurriyyah shalihah insyaallah. Semoga Allah memberikan keturunan yang saleh-salehah kepada beliau juga. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, insyaallah ya har, masyaallah. Terima kasih. Syukran jazilan. Barakallahu fiikum. Amin. Wa naltaqi insyaallah marratin adida. Ketemu dan ketemu insyaallah. Insyaallah. Wallahi farihna bikum. Kami senang dengan semuanya. Kami senang. Wa an yubhija sudurana bikum, semoga menjadikan hati menyenangkan hati kali hati kami, kata beliau, karena di al-bahjah yang menyenangkan ini katanya. Masyaallah. Allahu akbar. Saya makasih. Mohon maaf semuanya, mohon doa selalu, mohon doakan billahi taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.